Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa indahu Al-Aqra ibn Habis. Ketika itu ada di sisi beliau Al-Aqra ibn Habis. Wa qala Al-Aqra innali asratan min al-walad ma qabbaltu minhum ahada. Kata beliau, aku punya 10 anak dan aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Kalau penawar ilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menoleh melihat, memandang Al-Aqra, faqala dan berkata, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi yang lain, menyayangi yang lain, la yurham, maka dia tidak akan disayang. Muttafaqun alaih. Qala kata beliau rahimahallahu ta'ala wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima nasun min al-Arab. Datang beberapa orang dari Arab, dari Badu, ala Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW. Faqalu, kata beliau, kata mereka orang Badu ini, atau qabilu nasibyanakum, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Faqala na'am, kata Rasulullah, iya. Qalu, kata mereka, lakinna wallahi ma nukabbilu, tapi kami demi Allah kami tidak mencium anak kami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw amliku in kana Allah nazza'a min kulubikum rahmah. Apakah aku mampu, ia menjaga, menahan, apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut dari kalbu-kalbu kalian rahmat, kasih sayang? Qala wan Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak sayang mengasihi manusia, maka Allah Subhanahu wa tidak akan sayang kepadanya. Muttafaqun alaih. Tiga hadis ini ya terkhusus anjuran untuk rahmah bila ulad, untuk seorang muslim sayang kepada anak-anak, terkhusus anak cucunya. Secara umum kepada yang lain tidak ulad. Dalam satu hadis yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yukrim kabirana wa la yarham saghirana. Bukanlah di jalan kami, bukan termasuk golongan kami yang diada di atas jalan kami, seorang yang tidak menghormati orang tua kami, orang tua, dan tidak sayang kepada anak-anak dari kami. Rahmah lil aulad umum, secara khusus al-aulad yani banu, anak turunannya, dan secara umum semua aulad. Yang kedua di antara bentuk rahmah kepada aulad adalah taqbiluhum. Taqbilul aulad, mencium anak-anak, anak cucu, itu termasuk dari rahmah wa syafaqah kepada mereka. Kemudian yang ketiga, al-jaza min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan yang Allah berikan kepada seseorang sesuai dengan jenis amalannya. Kata Rasulullah SAW ya di hadis yang pertama, man la yarham la yurham. Ya di hadis yang kedua, yang ketiga, kata Rasulullah SAW, man la yarhamin nas la yarhamuhullah. ketika dia tidak mengasihi yang lain, tidak menyayang yang lain, maka Allah Subhanahu tidak akan sayang kepadanya. Al jazau min jinsil amal. Namallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.